Damai, nyaman, Tegal sukses. Hening Arlida, sumangga. Ha. Nggih, Pak, goyang kula, Pak. Tenang, Pak. Kita enjoy bareng lagi yo. Ayo Indonesia, Arlida Pemulihan. Kita goyang lagi yo. We'll be right back. apa esok goyang aku digrudu wong akeh ngono ya apa? Alhamdulillah. Bagaimana? Yang penting